Harta itu biasa. Jika orang mengalaminya, bukan malapetaka. Anda tak mati karenanya. Miskin harta hanyalah ukuran jumlah yang kita miliki. Tapi kalau miskin cinta, itu baru masalah. Kalau sudah tak ada, apalagi guna kehidupan ini. Tumpukan harta tidak akan pernah punya makna dan kekuatan yang sesungguhnya jika tidak ada cinta di sana. Cinta tak bisa diperjualbelikan. Cinta tak punya harga dalam tataran rupiah. Cinta melebihi segalanya. Maka kemiskinan dengan cinta itu akan jadi luar biasa. Begitulah seharusnya cinta yang bertumbuh berkembang sebagai orang yang merdeka. Merdeka untuk mencintai, merdeka untuk dicintai, itu luar biasa. Di era sosial media, seharusnya cinta juga ditumbuh kembangkan, sehingga cepat menjalar dan menulari tiap orang. Bukankah dunia akan menjadi indah? Bukankah sosial media akan teguh, teduh, indah karena cinta ada di sana? Oleh karena itu, mari kita pikirkan, ketika kita melanglang buana di sosial media, apa yang kita bagi? Jika Anda orang merdeka, cinta sudah mesti, bukan benci, karena itu hanyalah gambaran kemiskinan rasa yang menyedihkan. Orang miskin harta masih bisa tertolong, miskin rasa tak bisa membayangkan masa depan yang tersedia. Ayo, orang merdeka, tumbuhkan dan isi diri dengan cinta. Bersama saya, Bigman Sirait.